Mitra Bisnis, hasil survei tentang turunnya tingkat rasa aman warga ibu kota yang dirilis media cetak nasional beberapa waktu lalu, dinilai oleh pakar sosial politik Hermawan Sulistyo sebagai persepsi sesaat dari para responden serta tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya. Untuk membahas apakah aparat keamanan dan pemerintah tetap harus menyikapi hasil survei ini sebagai trigger untuk memperbaiki kinerjanya, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa hasil survei ini bisa jadi trigger pihak terkait untuk melakukan perbaikan? Saya kira ya. Kenapa? Yang saya lihat Turjawali itu patroli jalan malam itu yang belum semua wilayah melakukan. Dulu ada Kapolres di Surabaya Utara misalnya. Kebetulan cewek Kapolres yang Polwan. Itu kalau keliling malam jam 1, dia bikin kartu besar seperti kartu nama. Bapak, Ibu, mohon maaf mengganggu. Tadi malam jam 1 lewat 30 saya patroli di daerah ini. Jadi saya tinggalkan kartu ini gitu. Kalau ada apa-apa hubungi hotline nomor sekian. Nah, itu membuat penduduk itu merasa aman. Kapolresnya jalan-jalan tadi di depan sini jam 2 gitu kan. Meskipun di situ tiap hari, tiap seminggu itu ada maling sepeda motor, maling ini, maling itu. Dia akan merasa lebih aman gitu. Jadi angka kejahatannya belum turun pun rasa amannya dia sudah meningkat gitu. Jadi itu salah satu contoh pembentukan persepsi atas rasa aman yang bisa dilakukan ya Pak? Iya betul. Lingkungan itu angka kejahatannya tinggi, orangnya bisa merasa aman, bisa jadi gitu. Atau sebaliknya, lingkungannya itu sebetulnya aman, tapi orang itu takut keluar gitu. Merasa tidak aman. Nah, Jakarta kurang serius kayak gitu. Mungkin karena polisinya udah capek seharian gitu, malam dia nggak patroli kan gitu. Lantas apakah tiap hasil survei seperti ini hanya akan berlaku sesaat saja, Pak Her? Iya, survei itu selalu sesaat. Survei yang benar itu harus dilakukan rutin, kemudian dicari polanya. Apakah persentasenya naik, turun, lalu dicari penyebabnya. Naiknya kenapa, turunnya kenapa. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.